بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ini sesi yang keempat dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab yang ke-12 dari program kuliah Mafatih Al-Ilm di pertemuan pekan ini, pekan yang ke-36. Baik. Kita masih di halaman 120 dari buku panduan terkait dengan af'alil ibad, perbuatan hamba. Iya. Dan ini ditulis buku-buku khusus ya oleh para as-salaf rahimahumullah. Imam Al-Bukhari menulis buku judulnya Khalqi atau Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'al Al-Ibad dicetak dalam satu jilid besar. Iya. Itu dari apa namanya? Karya-karya para as-salaf rahimahullah di dalam menerangkan kedetailan pembahasan-pembahasan akidah. Pembahasan-pembahasan akidah di kalangan para as-salaf. Baik, kita poinkan ada 4 pembahasan ya di halaman 121. Pembahasan yang pertama, al-ibadu fa'iluna haqiqatan. Hamba-hamba adalah peraku amalan secara hakikat. Dan ini sudah kita terangkan. Kemudian yang kedua, Allahu khaliqu af'alil ibad. Allah adalah pencipta segala pencipta perbuatan segenap hamba. Baik. Kemudian yang ketiga, lil ibadi qudratun wa iradah, wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim. Hamba memiliki kemampuan dan kehendak, sedang Allah yang mencipta mereka dan menciptakan kemampuan dan kehendak mereka. Ini yang tadi yang saya katakan di antara usul ahli sunnah di pembahasan takdir. Di antara usul ahli sunnah di pembahasan takdir, bahwa hamba itu punya kehendak, dia punya perbuatan, dia punya kehendak, tapi kehendak hamba itu tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, ahlus sunnah bainal qadariyati, al-qadariyati nufah wal-jabriyah. Itu bahasa lainnya al-qadariyati al-muthbita. Ahli sunnah pertengahan antara kelompok al-qadariyah, yaitu qadariyah nufah, dan kelompok al-jabriyah, yaitu al-jabriyah al-muthbita. Ini di bahasa penulis di sini, di halaman 120, di akhir. Kata beliau, wa hadhihi ad-darajatu minal qadar yukadzibu biha ammatul qadariyah. Dan ini derajat dari qadar, derajat dari takdir, didustakan oleh kebanyakan orang-orang qadariyah. Orang-orang qadariyah yang dimaksud di sini qadariyah an-nufah, orang-orang qadariyah an-nufah alladzina sammahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majusal majusa hadhihi al-ummah, yang mereka ini dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kaum majusi dari umat ini. Baik. Dan itu datang dalam sebagian hadis ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qadariyatu majusi hadhihi al-ummah. Orang-orang qadariyah, mereka adalah majusi dari umat ini. Iya. Dari majusi di tengah umat ini. Baik, dan itu datang di dalam berbagai riwayat. Ada di Sunan Abi Daud, ada di As-Sunnah karya Ibn Abi Asib. Dari berbagai riwayatnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, majusi itu apa? Majusi itu mengatakan bahwa alam ini dua penciptanya. Ada pencipta cahaya, ada pencipta kegelapan. Ada pencipta kebaikan, ada pencipta kejelekan. Baik, sudut kemiripannya dengan orang-orang Qadariyah di mana? Sama, orang Qadariyah mengatakan hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Ya. Menciptakan perbuatannya sendiri, bukan ciptaan Allah. Hamba memiliki kehendak sendiri, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Jadi syubhat mereka dari mana munculnya? Nah, ini sebenarnya salah satu penyimpangan di pembahasan takdir. Ya, kenapa mereka katakan si hamba ini kalau dia berbuat, perbuatannya perbuatan mereka sendiri, bukan perbuatan Allah, bukan ciptaan Allah, bukan kehendak Allah. Karena orang-orang Mu'tazilah begini cara berpikirnya. Hamba berzina, si hamba mencuri, dia berbuat kekafiran, berbuat maksiat. Kalau dikatakan Allah menghendakinya, maka mereka mengatakan Allah menghendaki apa? Menghendaki kejelekan. Dan Maha Suci Allah menghendaki kejelekan. Jadi dasar syubhatnya itu ingin mensucikan Allah, tapi jatuh di dalam justru tanakkus, jatuh di dalam apa namanya, merendahkan Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan sifat keagungan dan kesempurnaan baginya. Jelas ya? Ya. Ini diantara dasar penyimpangan mereka. Ya, dan penyimpangan ini mudah untuk diobati. Kita akan terangkan nanti secara lebih mendetail poin-poin yang menyebabkan orang-orang menyimpang di pembahasan takdir itu apa. Baik. Tapi ini orang-orang Qadariyah. Kenapa dikatakan mereka majusi umat ini? Jadi ini didustakan oleh mereka. Allah yang menciptakan perbuatan hamba itu didustakan oleh siapa? Orang-orang Qadariyah, Al-Qadariyah Nufah ini. Tapi sebaliknya, wayaglu fiha qaumun min ahli al-itsbat. Wayaglu fiha qaumun min ahli al-itsbat. Sementara itu kaum yang lain dari orang-orang yang menetapkan takdir, ini disebut Qadariyah apa? Al-Qadariyah Al-Muthbita. Bahasa lainnya apa? Al-Jabriyah. Kalau Al-Jabriyah sebaliknya, dia ekstrim. Ya, melampaui batas di dalam hal ini. Hatta yaslubu al-abda kudratahu wa ikhtiyarahu. Sampai dia mengeluarkan, ya, dia mengeluarkan, sampai mereka ini meniadakan kemampuan dan pilihan dari seorang hamba. Jadi dia katakan, berlebihan dalam menetapkan. Ya. Allah yang menciptakannya, Allah yang menghendakinya. Sampai dia katakan hamba itu tidak ada kehendak dan pilihan. Tidak ada kehendak dan pilihan. Jadi bagi orang-orang Jabriyah itu, seorang hamba itu bagikan bulu burung. Ya, atau bulu. Di mana ada angin yang berhembus, dia akan ikut angin itu. Ada angin dari selatan, dia akan ikut ke timur. Ada angin dari apa namanya, barat misalnya, dia akan ikut kemana? Ada angin dari selatan, dia akan ikut ke utara. Ada angin dari barat, dia akan ikut ke timur. Dan demikian. Jelas ya? Seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, Al-Qahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyaka iyaka antabtalla bil ma'i. Si hamba ini dilempar ke laut dalam keadaan terikat tangan dan kakinya, lalu dipesankan kepadanya, hati-hati kamu, jangan sampai kamu kena air. Nah, seperti itu pemahaman orang-orang apa? Jabriyah. Iya. Jadi tunduk saja. Kalau bahasa kerennya orang Indonesia di atas pemahaman Asy'ariyah, kita ikut kodrat saja. Itu bahasa terkenal ya, dipakai di mana-mana. Dipakai di mana-mana. Sampai pelaku dosa dan maksiat juga, ya tidak perlu dipermasalahkan. Itu sudah kodratnya seperti itu. Itu bahasa-bahasa mereka ini kan memang. Karena mereka yakini bahwa itu sebenarnya Allah yang melakukannya. Bukan kehendak mereka, tapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ini penyimpangan ya, keluar darinya. Jadi dua golongan keluar dari jalan yang lurus. Ya, keluar dari jalan yang lurus. Baik. Akhirnya wa yukhrijuna an af'alillahi wa ahkamihi hikamaha wa masalihaha. Ya, ini dampak dari kesesatan kelompok Jabriyah. Dia keluarkan, dia tiadakan, ya, dari perbuatan-perbuatan Allah dan hukum-hukum Allah, dia keluarkan darinya hikmah-hikmah dan sudut-sudut kemaslahatan. Ya, ini sebenarnya usul yang ke-7 pembahasan terkait dengan hikmah. Cuma saya enggak poinkan di sini, harusnya dipoinkan. Ya, harusnya dipoinkan. Baik. Dipoinkan aja yang kelima di situ. Al-hikmah tu atau itsbatul hikmah fi aqdarillahi taala. Penetapan adanya hikmah dalam takdir-takdir Allah taala. Iya. Dan itu dari usul ahli sunnah di pembahasan takdir. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Falillahil hikmatul balighah" atau "Falillahil hujjatul balighah." Milik Allah hujjah yang sangat mendalam. Hujjah yang sangat mendalam. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dari Asmaul Husna nama Al-Hakim. Al-Hakim itu diantara maknanya yang maha memiliki hikmah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyarru laysa ilaik." Di doa di salat malam. Kejelekan itu tidak kembali kepada engkau ya Allah. Karena di segala takdir dan perbuatan Allah semuanya baik, tidak ada kejelekannya. Karena Allah memiliki hikmah di dalamnya. Adanya kekafiran. Kekafiran dari sudut makdur ditakdirkan itu jelek. Dan Allah tidak ridha kekafiran untuk hamba-Nya. Wala yardha li ibadihil kufur. Allah tidak ridha kekafiran untuk hamba-Nya. Tapi Allah takdirkan kekafiran ada hikmahnya di sisi Allah. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna Allahu al-kadhibin. Apakah kalian mengira akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan tidak diuji? Sungguh kami akan menguji orang-orang sebelum mereka sampai kami mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Itu bentuk ujian supaya kelihatan siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang berdusta. Jelas ya? Maka perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini itsbatul hikmah namanya. Ya, dan itsbatul hikmah ini penetapan hikmah di sini, ini menyimpang di dalamnya kelompok Jabriyah. Menyimpang di dalamnya kelompok apa? Kelompok Jabriyah. Ya. Makanya dikaitkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala terkait dengan kelompok Jabriyah. Baik. Jadi kalau begitu sudah selesai di sini 7 dasar dari usul ahli sunnah di pembahasan takdir. Yang pertama tadi apa? Martabatul ilm, penetapan ilmu bagi Allah, mengetahui segala yang ditakdirkan. Yang kedua, al-kitabah, mengimani segala yang ditakdirkan Allah menulisnya. Tilawhul mahfud. Yang ketiga, al-masyi'ah. Kita imani bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Yang keempat, martabatul khalq. Apa saja yang dilakukan oleh hamba, apa yang dikerjakan oleh hamba, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Yang kelima, yang kalau urutannya ya, al-jama' baina syara' wal qadar, mengkompromikan antara syariat dan apa? Takdir. Jangan dipertentangkan antara syariat dan takdir. Yang keenam, hamba punya perbuatan dan kehendak. Iya. Tapi kehendak dan perbuatan hamba itu tunduk di bawah kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-6. Yang ke-7 ini tadi itsbat al-hikmah, penetapan hikmah di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai 7 usul dari usul ahli sunnah di pembahasan takdir. Berarti kita masih ada 2 pembahasan di sini. Kita dengarkan dulu adzan salat isya. Orang itu menyimpang di pembahasan takdir ada 5. Yang pertama telah kita sebutkan tadi, mempertentangkan antara syariat dan apa? Dan takdir. Jadi kalau orang dari dasar berpikirnya itu mempertentangkan antara syariat dan takdir, terlintas padanya mempertentangkan antara syariat dan takdir, itu sumber kesesatan. Dia harus menjauh dari hal yang seperti itu. Iya. Misalnya dia berkata, kenapa saya sholat? Padahal sudah ditakdirkan. Seorang itu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Semuanya sudah diputuskan. Nah, ini namanya mempertentangkan antara syariat dan apa? Takdir. Jadi menjawab syubhat itu sebenarnya mudah ya. Kamu tidak tahu apa yang ditakdirkan bagimu. Kamu tidak tahu kamu ditakdirkan masuk surga atau masuk neraka. Yang ada syariat sudah dijelaskan, Al-Quran ada menjelaskan segala perkara, Nabi menjelaskan segala perkara, itu yang ada. Jelas ya? Jadi tidak ada yang perlu dipertentangkan. Karena itu Nabi hanya memberi satu tuntunan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqala. Beramallah kalian, setiap orang akan dimudahkan pada apa yang dia ditakdirkan padanya. Iya. Baik. Kemudian yang kedua dari pokok penyimpangan di pembahasan takdir adalah mengkiaskan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan makhluk. Iya. Mengkiaskan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan makhluk. Ya. Jadi ukurannya itu Allah dikatakan berbuat baik kalau dia baik di tengah makhluk. Kalau di tengah makhluk itu buruk, maka itu buruk juga bagi Allah. Jelas ya? Nah, ini dasar berpikir keliru orang-orang Mu'tazilah di situ. Kenapa mereka mengatakan perbuatan hamba ciptaan dia sendiri? Perbuatan hamba, kehendak dia sendiri, bukan kehendak Allah, bukan ciptaan Allah. Dia katakan kalau si hamba ini berzina, kemudian kita katakan itu adalah kehendak Allah, maka maha suci Allah menghendaki kejelekan. Jadi dasarnya itu buruk bagi dia. Dia kiaskan kepada Allah juga. Akhirnya jatuh dalam penyimpangan. Jelas ya? Itu dasar kerusakannya. Padahal ya sebenarnya mudah. Sekarang Allah menakdirkan, menghendaki dia berzina. Itu bukan Allah cinta perbuatan zina untuknya. Jelas ya? Tapi takdir Allah pada seorang hamba itu tidak menunjukkan kecintaan Allah untuk perbuatan itu. Dan itu ditakdirkan ada hikmah di sisi Allah. Dan Allah itu selalu baik perbuatannya. Jadi tidak bisa dikiaskan. Jelas ya? Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, لا يسأل أما يفعل وهم يسألون. Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan. Makhluklah yang ditanya apa yang mereka lakukan. Jelas ya? Maka ini dasar yang pertama. Karena itu di pembahasan takdir, jangan selalu mengkiaskan perbuatan hamba dengan perbuatan Allah. Apa yang dianggap baik dengan makhluk, harusnya dia berpikir juga. Allah juga seperti itu. Jelas ya? Ini dasar kekeliruan orang-orang yang menyimpang di pembahasan takdir. Baik, ini sudah 2. Ya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga dari pokok kekeliruan itu di pembahasan tidak membedakan antara dua irada. Irada kauniyah dan irada apa? Irada syar'iyah. Iya. Jadi mereka pahami itu kehendak Allah itu selalu bermakna Allah cinta padanya. Kalau Allah menghendaki sesuatu berarti Allah mencintainya. Nah, itu keliru di dalam memahami. Karena irada itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada irada kauniyah dan ada irada apa? Irada syar'iyah. Baik, ini sudah pernah dijelaskan atau belum ini? Saya pernah sebutkan ada 6 perbedaan antara irada kauniyah dan irada apa? Irada syar'iyah. Coba dilihat catatannya masih ada apa enggak? Siapa tahu kemakan rayap. Baik. Atau kita sholat dulu ya, sudah terdengar ini panjang mungkin. Kita sholat dulu insyaallah setelah sholat isya kita lengkapi pembahasan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.